mereka teman yang setia. Sama mengharapkan diriku. Namun kalau keduanya karena hati cuma satu, tiada dapat ku bedakan. Yang ikhlas di dalam berjumpa.